Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Dan malam ini kita melanjutkan pelajaran kelima, Darsul Khamis. Nah, dan masuk ke halaman 31. Nah, barakallahu fikum. Nah, pada pertemuan yang lalu dijelaskan tentang beberapa perkara, di antaranya adalah tentang mudhof-mudhof ilaih. Nah, contoh mudhof-mudhof ilaih, contoh kalimat atau kata kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad atau kitabnya Muhammad atau kitab Muhammad. Nah, yang mudhof di situ kitab, yang mudhof ilaih Muhammadin. Nah, dan juga dijelaskan bahwa yang kitab tidak boleh ada alif lamnya, tidak boleh al-kitabu, namun alnya dibuang menjadi kitabu. Dan harokatnya bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh, bisa kitabu, kitaba atau kitabi, tergantung kedudukan dalam i'rab. Kemudian yang kata yang kedua yang di belakang yang disebut mudhaf ilaih, nah Muhammadin, itu bisa isimnya ma'rifat seperti Muhammadin, atau yang beral seperti kitabu rajuli, bisa juga nakiro seperti kitabu rajuli. Nah, kemudian juga secara harokat, kalau isim mufrad ya harokatnya kasro. Nah, bisa lagi isim mufradnya isim mufrad yang munsharif, yang bisa menerima kasro, kitabu rajulin atau kitabu rajuli atau kitabu muhammadin. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu kalau mudhof ilainya berupa isim yang mu'rab. Mu'rab itu yang mengalami perubahan, perubahan dari marfu' ke mansub ke majrur, atau dengan kata lain dari harakat doma ke fathah ke kasroh kalau dia itu isim mufrad. Ya, seperti kita ngucap Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ketika kita bilang kitabu Muhammadin, nah, Muhammadin di situ harakatnya kasroh. Kenapa? Karena mudhof ilaih. Di sana juga ada isim yang mabni, bisa mudhof ilaih, namun harakatnya tetap, karena mabni itu artinya tetap, keadaan akhir isim satu keadaan, tidak mengalami perubahan keadaan meskipun kemasukan amil, itu isim mabni. Seperti isim isyara, isim mausul, dan seterusnya. Nah, isim-isim ini juga bisa mudhof ilaih, namun tidak akan kelihatan adanya perubahan dohirnya. Nah, seperti yang akan kita baca sekarang ini. Kita akan baca pada halaman 31 mudhofnya isim yang mu'rab yang mengalami perubahan, namun mudhof ilainya adalah isim yang mabni yang tidak mengalami perubahan. Nah, ya kita baca poin 8. Iqra'il mithalal atiya thumma kawin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwari taliyati. Ya, baca. Ulang. Iqra'il mithalal atiya. Iqra illal atiyah. Bacalah contoh berikut. Bacalah contoh berikut. Tsumma kawin asilatan mithlahu. Tsumma kawin asilatan mithlahu. Lalu buatlah soal-soal yang semisalnya. Lalu buatlah soal-soal yang semisalnya. Musyiran ila suwari taliyati. Musyiran ila suwari taliyati. Sambil menunjuk ke gambar-gambar berikut. Nah, sambil menunjuk ke gambar-gambar berikut. Nah, di situ perhatikan ada gambar yang pertama gambar apa? Kitab. Yang kedua bawahnya gambar pena. Lalu gambar baju dan rumah. Lalu ranjang. Nah, jadi diminta kita membaca contoh terlebih dahulu. Lalu setelah itu membuat soal-soal yang soal-soal tersebut sambil menunjuk, sambil menggunakan isim isyarat. Nah, isim isyarat untuk yang telah kita pelajari, isim isyarat yang dekat. Nah, kalau anda melihat tangan anak, menunjuk begitu. Berarti apa di sini menunjukkan isim isyarat sambil ditunjuk. Hada kitabun, seperti itu. Kitabuman hada. Nah, menunjuk pada dekat, memakainya hada. Barakallahu fikum. Kalau jauh memakai dalika, yang untuk mudzakkar. Nah, contohnya di situ kitabuman hada. Baca. Kitab siapakah ini? Kitab siapakah ini? Nah, perhatikan mudhofnya kitabu mudhof. Mana mudhof ilainya? Man. Mudhof ilainya adalah man. Nah, berarti masih ada bentuk mudhof-mudhof ilai di situ. Kitabu di situ mudhof. Nah, kitabu di situ mudhof dan man mudhofun ilai. Kitab siapakah ini? Kalau kita rubah mannya jadi isim mu'rab, isim yang mengalami perubahan harakat, kita ucap kitabu Muhammadin, gitu kan? Kitabu Muhammadin hadza. Kitab Muhammad ini. Kan itu. Atau kalau dibalik, hadza kitabu Muhammadin. Ini adalah kitab Muhammad. Berarti kitab mudhof Muhammad. Muhammad mudhofun ilaih. Nah, kalau di sini kitabu man hadza. Kitabnya mudhof, mannya mudhofun ilaih. Karena itu lihat kitabu doma tanwin atau satu doma. Satu doma. Kenapa satu doma bukan kitabun? Apa jawabannya? Karena mudhof. Nah, karena mudhof maka tanwinnya hilang. Nah, yang kita contohkan dulu kitabun ditambah Muhammadun menjadi apa? Kitabu Muhammadin. Nah, demikian juga di sini kitabun ditambah man menjadi apa? Kitabu man. Nah, itu ya. Berarti kitabu mudhof man mudhofun ilai. Apa dalilnya? Maksudnya yang menjadi buktinya. Buktinya kitabu di situ domanya satu. Itu karena itu dia itu mudhof. Nah. Barakallahu fikum. Nah, sekarang nomor 2 gambar pena di situ. Ya, Abu Salma. Berubah atas saja. Seperti atas namun dirubah. Qalamu man hadza. Artinya pena siapa ini? Naam, ahsanta. Ya, Mas Dimas. Yang baju sekarang. Qamisu man hadza. Ya, artinya baju siapa ini? Naam, ahsanta. Mas Edward. Baitu man hadza. Rumah siapa ini? Naam, artinya rumah siapakah ini? Iya, ahsanta. Ya, Abu Salma, satu lagi. Sariru man hadza. Ranjang siapa ini? Naam, ahsanta. Barakalafikum. Sekarang kita lihat poin ke-9. Di situ antum lihat ada ismun, ada ibnun. Iya kan? Nah, ismun dan ibnun yang mau kita baca di sini, yang dia itu semuanya mudhof ya. Di depan dua kata yang di depan disebut mudhof atau mudhof ilaih. Disebut mudhof ismul waladi, itu kan? Nah, ismun dan ibnun itu termasuk dari dua isim yang diawali dengan hamzah wasol, hamzah sambung. Ismun dan ibnun itu termasuk dari dua isim yang diawali oleh hamzah sambung. Nah, dan pernah dijelaskan bahwasanya hamzah sambung itu hamzah yang terbaca ketika seorang memulai perkataannya, memulai membaca kata tertentu, dan tidak dibaca ketika di tengah antar kata. Nah, itu hamzah sambung ya. Contohnya apa di sini? Contohnya ismun. Kita awali kata dengan mengucap ini. Kita ucap ismun. Ismun gitu ya. Tapi kalau di tengah kata, maka hamzahnya hilang. Contohnya kita tambah wawu. Wawu itu huruf. Huruf termasuk dari kata, huruf jar atau huruf atof atau yang semisalnya. Sekarang kita awali dengan huruf atof. Wasmun. Ya, dibaca apa? Wasmun. Kalau ismun tanpa diawali kata yang lain, kita baca hamzahnya ismun. Kalau diawali dengan kata yang lain menjadi ismun, menjadi wasmun atau fumasmun. Kalau awali fuma menjadi fumasmun. Nah itu yang dimaksud dengan hamzah wasal, itu hamzah yang ada terbaca di awal kata ketika seorang itu memulai kata tertentu, ucapan tertentu, dan tidak dibaca ketika di tengah-tengah antar kata. Nah, contohnya tadi kita mengucap ismun dan wasmun. Ismun dan wasmun. Asalnya adalah wa ismun asalnya. Namun karena dia di tengah kata, maka kita baca menjadi wasmun. Nah, kemudian juga contoh lain ibnun. Kata yang kedua dari kata yang diawali hamzah wasal atau hamzah sambung adalah ibnun. Kita katakan ibnun ketika di awal. Ketika di tengah, wabnun. Wabnun. Nah, itu ya. Ya, kita baca sekarang. Ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun. Nama anak itu adalah Muhammad. Nama anak itu adalah Muhammad. Wasmul binti Zainabu. Wasmul binti Zainabu. Dan anak perempuan itu adalah Zainab. Dan anak perempuan itu adalah Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Nama pak guru adalah Hamid. Siapakah nama kepala sekolah? Nama pak guru adalah Hamid. Siapakah nama kepala sekolah? Ibnu Khalidin fil madrasati. Ibnu Khalidin fil madrasati. Anak Khalid berada di sekolahan. Anak Khalid berada di sekolahan. Wabnu Hamidin fil jamiati. Wabnu Hamidin fil jamiati. Anak Khalid berada di universitas. Dan anak Khalid berada di universitas. Nah, ada wawunya. Dan anak Khalid berada di universitas. Ahsanta. Ibnul mudarisi fil fasli. Ibnul mudarisi fil fasli. Anak pak guru berada di kelas. Anak pak guru berada di kelas. Ainabnul mudiri. Ainabnul mudiri. Di manakah anak kepala sekolah? Di manakah anak kepala sekolah? Nah, kalau ibnun anak laki-laki, kalau bintun anak perempuan. Nah, cuma tadi diartikan singkat, artinya anak saja. Barakallahu fikum. Nah, kita baca halaman berikutnya, halaman 32. Buka halaman 32, soalnya Iqra ma yali mura'yan qawaidan nutqi hamzatil wasli. Iqra, bacalah ma yali berikut ini. Mura'yan dengan memperhatikan qawaidan nutqi hamzatil wasli, dengan memperhatikan kaidah-kaidah mengucap hamzah wasal. Nah, tadi telah dijelaskan bahwasanya hamzah wasal itu hamzah yang dibaca di awal kata, awal kalimat, tidak dibaca di pertengahan kalimat atau antar kata. Nah, itu ya. Nah. Barakallahu fikum. Mau nyoba baca Abu Salma? Ya, nomor 1. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Ahsanta. Nah, anak Muhammad berada, anak Muhammad berada di Irak, dan anaknya Hamid berada di India. Nah, nomor 2. Kharaja ibn Thabibi minal baiti. Ya, artinya putranya dokter keluar dari rumah. Nah, ahsanta. Nomor 3. Zahaba ibnu tajir. Disambung. Dahabab ibnu tajir. Dahabab Zahababnu tajiri ila suki. Naam, artinya anaknya pedagang itu pergi ke pasar. Naam, ahsanta. Ya, aku salam lagi. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Naam, ahsanta. Artinya nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Naam. Ya, mesti Mas. Nomor 5. Masmur rajuli. Naam, masmur rajuli. Artinya siapa nama lelaki itu? Naam. Satu lagi, Mas Edwan. Ya, Abu Salma aja, Abu Salma. Ibnu man anta? Anabnul waziri. Naam, ahsanta. Artinya putra siapa kamu? Saya putranya menteri. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Naam, kita baca bareng. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Naam, kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Utusan. Utusan. Al-ka'batu. Al-ka'batu. Apa artinya? Ka'bah. Al-ismu. Al-ismu. Isim. Isim. Al-ibnu. Al-ibnu. Artinya? Anak. Nah, putra atau anak laki-laki. Al-ammu. Al-ammu. Artinya? Paman. Nah, al-khalu. Al-khalu. Artinya? Paman dari ibu. Nah, paman dari pihak ibu. Kalau am, paman dari pihak bapak atau ayah. Al-haqibatu. Al-haqibatu. Artinya? Tas. Nah, tas atau koper. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Artinya? Mobil. Mobil. Nah, asy-syari'u. Asy-syari'u. Artinya? Jalan. Nah, jalan yang besar atau jalan raya disebut syari'. Muglakun. Muglakun. Artinya? Tertutup. Maftuhun terbuka. Kalau muglakun? Tertutup. Atau yang tertutup. Isim maf'ul. Tahta. Yang di bawah. Nah, di bawah. Hunaka. Di sana. Nah, hunaka termasuk isim isyarat, kata tunjuk. Hunaka. Nah, barakallahu fikum. Lihat bawahnya. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Nah, kemudian ada keterangan sayyaratun. Sayyaratu di situ mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilai. Jadi yang mudhaf yang depan, mudhafun ilai yang di belakangnya, ya. Barakallahu fik. Nah, tadi kalau antum perhatikan pada kalimatul jadidatu ada alismu sama alibnu. Nah, di situ ada dua hamzah wasal pada alismu dan alibnu. Nah, hamzah wasal yang pertama pada al, ahsanta, Abu Salma. Yang kedua pada ism. Ism tanpa kemasukan alif lam, an ismun gitu kan. Berarti ada dua hamzah wasal. Pertama pada al itu hamzahnya hamzah wasal. Kedua pada sebelum sin ada hamzah lagi. Nah, itu hamzah wasal. Nah, kemudian bagaimana caranya, cara membacanya? Kalau membacanya al-ismu salah. Demikian juga kalau membacanya al-ibnu salah. Gitu, nah. Kenapa salah? Karena hamzah wasal tidak dibaca di tengah kata. Kalau kita baca al-ismu berarti dibaca di tengah kata enggak? Tengah kata. Sebab pada doa ada al di situ, ada juga ism. Ya, al kan al huruf. Al itu huruf, ya. Kalau ism adalah isim. Demikian juga al-ibnu salah. Bacanya apa? Al-ibnu. Al-ibnu. Jadi bacanya itu langsung dengan membuang hamzah wasal yang kedua. Hamzah wasal yang pertama dibaca, ya. Kenapa dibaca? Karena hamzah wasal itu dibaca di awal kata, gitu kan? Kaidahnya tadi kita sebutkan di awal, hamzah wasal itu dibaca di awal kata. tidak dibaca di tengah antar kata. Nah, kita baca apa di sini? A libnu. Berarti yang dibaca lamnya. Yang tadinya lam itu sukun, andaikan bentuknya kitabun. Kitabun dikasih al, menjadi apa? Al-kitabu, gitu kan? Sukun enggak lamnya? Sukun, al-kitabu, sukun kan? Nah, tapi sekarang lamnya bukan sukun ketika ketemu dua hamzah wasal. Lamnya berubah menjadi kasrah. Menjadi alibnu, alibnu. Ya, kedengar enggak lamnya? Harakatnya apa lam? Kasrah alibnu. Juga yang al-ismu di situ, salah al-ismu. Apa bacaannya? A alismu, alismu. Nih, lihat ya. Alismu. Ingatnya ini gampang kan? Ismun ketika dibaca ada alif lamnya, antum pegang di atas mata. Alismu. Gampang ingat-ingat gitu. Alismu. Nah, kenapa lamnya kok yang tadinya sukun dibaca kasro? Jawabannya apa? Kenapa lamnya yang tadinya sukun dibaca kasro? Jawabannya karena ketemu dua sukun. Sukun pada al, pada lam. Lam di situ lam apa? Lam bisa komariah, bisa syamsiah. Kalau sekarang ketika mam, ketika ketemu hamzah disebut lam komariah kan. Nah, kemudian ketemu lagi sukun berikutnya, sukun pada hamzah wasol. Hamzah wasol ketika di tengah kata enggak berharokat. Sukun, ya enggak? Seperti antum ucap wasmun. Wawu hamzah wasol, sin sama mun, sama mim kan? Wawu wasmun. Wawu hamzah, sin sama mim. Wasmun. Di situ hamzahnya apa harokatnya? Wasmun. Sukun. Sukun itu ibarat dari enggak ada harokat. Ya enggak? Wasmun. Berarti harokat hamzahnya apa? Sukun. Enggak ada harokatnya. Kalau wawunya dibuang. Ismun. Apa harokat hamzah? Kasro. Ismun harokat hamzah kasro. Ketika dikasih wawu di depannya. Wasmun. Apa harokat hamzah? Hilang. Enggak ada harokatnya. Wasmun. Nah, demikian juga di sini. Ismun. Harokat hamzah kasro. Ketika masuk al. Jadi alismu, alismu. Apa harokat hamzah? Alismu apa harokat hamzah? Hilang, enggak ada harokatnya. Yang ada harokatnya malah lam. Lam yang tadinya harokatnya, yang tadinya sukun berharokat kasrah. Kenapa? Karena ketemu dua sukun. Sukun pada lam dan sukun pada hamzah wasol. Nah, ketika ketemu dua sukun, maka salah satu sukun dihidupkan. Salah satu sukun dihidupkan. Nanti akan kita dapati banyak contoh pada pelajaran-pelajaran akan datang. Nah, seperti antum kalau ngucap lam yakun, terus alladzina kafaru, menjadi lam yakunil ladzina kafaru. Nunnya menjadi kasrah kan? Antum al muslimun, antumul muslimun. Mimnya yang tadinya sukun dibaca doma. Ya enggak? Antum al muslimun menjadi antumul muslimun. Nah, berarti sukun bisa berubah berharokat. Ketika apa? Ketika ketemu dua sukun. Bisa harokatnya fathah, bisa doma, bisa juga kasro. Tergantung apa? Tergantung harokat sebelumnya. Nah, nanti insya Allah ada penjelasan tentang itu pada pelajaran-pelajaran akan datang. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini sudah selesai kita dari pelajaran kelima. Mau masuk pelajaran keenam. Dan sebelum masuk pelajaran keenam, kita akan melengkapi pembahasan hamzah wasal supaya kita enggak bingung ketika ketemu isim-isim atau fi'il atau huruf yang ada hamzah wasalnya. Nah, meskipun yang baru terbahas di sini baru tiga. Yang pertama ismun, yang kedua ibnun, yang ketiga adalah al. Itu iya kan? Yang sudah terbahas yang ada hamzah wasalnya apa aja? Pertama lafadz isim, ismun. Yang kedua lafad ibnun. Yang ketiga al ma'rifat. Al, ya kan? Kitabun menjadi al-kitabu. Kolamun menjadi al-kolamu. Nah, itu berarti yang disebutan tadi ada hamzah wasolnya. Ismun, ibnun. Dua isim ini berawalan dengan hamzah wasol. Al-kitabu, al-kolamu. Diawali juga dengan hamzah wasol. Al-ismu, al-ibnu. Dua isim ini diawali dengan hamzah wasol dan dia sendiri memiliki hamzah wasol yang enggak terbaca. Nah, kan gitu. Nah, ya sekarang kita akan ditulis yang menyimak di radio. Nah, bagi para ikhwah, para talabah terutama dari jamaah Masjid Umar bin Khattab. Naam. Hafizakumullah jami'an wa ikhwah. Ditulis rangkuman tentang Hamzah Wasol, ya. Dan nanti tulisan antum diposting di grup Bimbel. Naam, untuk melihat hasil dari rangkuman antum. Barakallahu fikum. Kita sekarang akan membuat rangkuman tentang Hamzah Wasol. Nah, yang maksud dari rangkuman ini adalah agar ketika kita ketemu dengan kata-kata lain, baik dari isim atau fi'il atau huruf, yang mana kata-kata ini diawali dengan hamzah wasal, nah, kita harapkan nanti kita akan mengerti bahwasanya ini kata yang diawali dengan hamzah wasal. Nah, barakallahu fiik. Ya, ditulis hamzah terbagi menjadi tiga. Hamzah terbagi menjadi tiga, yaitu hamzah wasol, afan, hamzah ibtidaiyah. Hamzah terbagi menjadi tiga, yaitu titik dua satu hamzah ibtidaiyah, hamzah ibtidaiyah, hamzah ibtidaiyah dalam kurung awal. Kedua, hamzah mutawasito dalam kurung tengah. Nah, yang ketiga, hamzah mutatorifa dalam kurung akhir. Nah, ya, tulis lagi. Hamzah ibtidaiyah terbagi menjadi dua. Hamzah ibtidaiyah dalam kurung awal terbagi menjadi dua. Hamzah ibtidaiyah dalam kurung awal terbagi menjadi dua, yaitu hamzah wasol dalam kurung hamzah sambung. Yang kedua, hamzah qat'i dalam kurung hamzah putus. Nah, hamzah qat'i dalam kurung hamzah putus, gitu ya. Berikutnya kita tulis lagi, hamzah sambung yaitu, hamzah sambung yaitu hamzah yang ada terbaca ketika memulai, ketika memulai mengucap suatu kata. Hamzah yang ada terbaca ketika memulai mengucap suatu kata atau kalimat. Mengucap suatu kata atau kalimat. Dan tidak terbaca ketika berada di tengah-tengah kalimat, garis miring antar kata. Dan tidak terbaca ketika di tengah-tengah kalimat, garis miring antar kata. Dan tidak terbaca ketika di tengah-tengah kalimat, garis miring antar kata. Contoh. Contohnya hamzah pada ismun. Contohnya hamzah pada ismun. Naam. Antum tulis ismun wasmun. Nah, itu. Ismun wasmun. Ismun wasmun. Ismun wasmun, gitu ya. Dua-duanya itu ada hamzah wasolnya. Namun hamzah wasol yang pertama dibaca, hamzah wasol yang kedua setelah wawu tidak terbaca, gitu kan? Ada ismun, ada wasmun. Nah, barakallahu fikum. Ada ismun, ada wasmun. Nah, contohnya itu, cukup ismun wasmun aja. Nah, sekarang berikutnya, tempat-tempat adanya hamzah wasol, tempat-tempat adanya hamzah wasol, maksudnya kata-kata yang ada hamzah wasolnya, itu maksudnya. Tempat-tempat adanya hamzah wasol, tempat-tempat adanya hamzah wasol. Nah, kalau antum bisa menghafal tempat-tempat ini, ketika antum mendapatkan hamzah selain di tempat ini, berarti hamzahnya bukan hamzah wasol. Ngerti enggak? Ketika antum mendapatkan kata tertentu yang kata-kata ini tidak ada di tempat-tempat yang mau kita sebutkan, Berarti hamzah tersebut bukan hamzah wasol, meskipun nulisnya salah. Karena kadang-kadang penulis kitab salah nulisnya. Iya kan? Nah, karena dalam kaidah nanti ada ciri alamat tanda. Kalau hamzah wasol di atasnya ditulis kepala sod. Yaitu kita bikin sod. Sod ada kepala ada badan ya. Badannya dibuang, cuman kepala ini. Terus kepala sod. Kalau hamzah qati, hamzah apa namanya? Hamzah putus, bentuknya kepala ain, kita bikin ain. Ain ada kepala ada badan. Badannya kita buang, ini cuma kepala aja ini. Ini itu. Itu di antara ciri. Ciri hamzah wasol di atasnya ada kepala sod. Kalau hamzah qati, hamzah putus, di atasnya ada kepala ain. Ain kita bikin, ain kan dua bulatan, bulatan kepala dan bulatan badan. Badannya dibuang, cuma kepala aja, jadi gini. Gitu kan? Nah itu kalau penulisnya mengerti kaidah imla, dia akan memberikan tanda kepala sod untuk hamzah wasol, atau memberikan kepala ain untuk hamzah qati. Namun kadang-kadang penulis enggak menulis tanda-tanda tadi, dibiarkan kosong. Tapi kita tahu ini hamzah wasol, ini hamzah qati, kita tahu. Dari mana kita tahu? Dari menghafal tempat-tempat ini. Menghafal apa? Tempat-tempat yang mau kita sebutkan ini. Kalau hamzah ini ada di tempatnya hamzah wasol, berarti itu hamzah wasol. Gitu ya. Nah, dan bisa juga disebutkan tempat-tempat hamzah qati di mana saja. Lebih mungkin lagi kan? Tapi kalaupun antum tahu tempat-tempat hamzah wasol, enggak mempelajari tempat-tempat hamzah qati, itu sudah cukup. Kenapa? Karena yang tidak ada di tempat-tempat hamzah wasol berarti hamzahnya hamzah qati. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Tempat ini terbagi menjadi dua. Nah, ditulis ya. Bagi yang menyimak di rumah, ditulis. Nanti dikirimkan tugas tulisan ini dalam grup, di grup bimbel. Nah, yang mau masuk grup silakan menghubungi Abu Salma atau Ustaz Abu Hud. Nah, atau Abu Nawa. Barakallahu fikum. Apa tadi? Terakhir. Nah, tempat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah qiyasi, yang kedua sama'i. Yang pertama qiyasi, yang kedua sama'i. Yang pertama adalah qiyasi, yang kedua adalah sama'i. Nah, tulis yang pertama. Tulis lagi yang pertama qiyasi. Yang pertama qiyasi yaitu tempat-tempat yang memiliki banyak contoh selagi contoh tersebut masuk dalam ukuran. Qiyasi kan artinya mengukur ya. Yaitu qiyasi yaitu tempat-tempat yang memiliki banyak contoh selagi contoh tersebut layak masuk dalam ukuran. Dalam garis miring qiyas. Miring kias. Nah, udah. Satu. Enam. Satu. Ya, kita lanjutkan. Yang kiasi ya. Satu pada fi'il. Qiyasi tapi satu pada fi'il. Satu pada fi'il. Nah. Pada fi'il. Satu fi'il amr sulasi. Fi'il amr sulasi. Fi'il amr fi'lul amri sulasi. Fi'lul amri sulasi. Fi'il amr sulasi. Dalam kurung yang tiga huruf. Fi'il amr sulasi berarti fi'il amr yang tiga huruf. Nanti antum akan mengerti ketika kita memasuki fi'il amr sulasi. Gitu ya. Sekarang baru tulisan. Nah, tapi suatu ketika kita nyampe kepada bab fi'il amr yang sulasi, anak akan bilang, coba lihat tulisan yang dulu. Kan gampang. Nah, pada tulisan dulu fi'il amr sulasi masuk dalam hamzah yang hamzahnya hamzah wasol. Gitu kan. Jadi meskipun sekarang antum belum mengerti, tulis saja. Suatu ketika tulisan ini akan kita rujuk. Ketika pada penjelasan kata yang bersangkutan. Mengerti? Nah, mungkin antum mengerti sekarang fi'il amr sulasi, fi'il madi rubai atau khumasi, tapi nanti suatu ketika kita akan butuh tulisan ini. Nah, fi'il amr sulasi yaitu fi'il amr yang jumlahnya 3 huruf. Fi'il amr yang jumlahnya 3 huruf. Garis miring 3 huruf pada fi'il madinya. Dalam kurung fi'il 3 huruf pada fi'il madinya. Dalam kurung tiga huruf pada fi'il madinya, tutup kurung. Fi'lul amri tsalatsi, fi'il amr yang 3 huruf dalam kurung 3 huruf pada fi'il madinya. Maksudnya untuk mengatakan ini 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu pada fi'il madinya. Gitu ya, maksudnya gitu. Nah, contohnya idrib, uktub, iftah. Nah, contohnya itu fi'il amr yang tsalatsi. Idrib, uktub, iftah. Idrib artinya pukula. Iftah artinya bukala. Kemudian apa lagi? Idrib, iftah, uktub. Tulislah. Nah, kalau kita dikasih bahwa menjadi waktub, wadrib, waftah. Waktub, wadrib, waftah. Gitu kan? Waktub, wadrib, waftah. Nah, itu kalau dikasih wawu. Hamzah wasalnya hilang. Kenapa? Karena dia berubah hamzah wasal. Karena berubah hamzah wasal. Hamzahnya hilang ketika di tengah kata. Idrib, waftah, waktub. Kan gitu. Itu fi'il amr yang sulasi namanya. Yang kedua, fi'il madi dan amr khumasi. Fi'il madi dan amr khumasi. Fi'il madi dan amr khumasi yang kedua. Fi'il madi dan amr khumasi. Nah, sambil dilihat kalau enggak konek ya. Fi'il madi dan amr khumasi. Contohnya intolaqo dan intolik. Contohnya intolaqo dan intolik. Intolaqo dan intolik. Contohnya, kalau kita kasih bahwa menjadi wantolako, wantolik, kan gitu. Wantolako, wantolik. Kalau dikasih wawu, menjadi di tengah kata kan kalau dikasih wawu. Wantolako, wantolik. Kalau di awal kata menjadi intolako, koma, intolik. Nah, intolako itu fiil madi yang khumasi, intoliknya fiil amr yang khumasi. Khumasi artinya 5 huruf. Sudah tulis belum dalam kurung ya? Dalam kurung yang 5 huruf. Tadi fi'il madi dan fi'il amr khumasi dalam kurung yang 5 huruf. 5 huruf dari apa nih? Dari fi'il madinya ya. 5 huruf. Coba kalau antum hitung itu 5. Intolaqo. Hamzah, nun, ta, lam, qaf. 5 enggak? Nah, 5 itu yang katakan khumasi. Yang tadi idrib. Idrib kita lihat fi'il madinya apa? Doroba. Berapa huruf doroba? Dot, ro, dan ba. 3 kan? Uktub. Lihat fi'il madinya. Kataba. Berapa huruf kataba? Kaf, ta, dan ba. 3 huruf. Nah, itu yang dimaksud dengan fi'il madi yang sulasi. Yaitu yang 3 huruf. Fi'il madi yang khumasi. Berarti 5 huruf. Sekarang yang ketiga. Fi'il madi dan amr sudasi. Fi'il madi dan amr sudasi. Dalam kurung yang 6 huruf. Fi'il madi dan amr sudasi yaitu yang 6 huruf. Fi'il madi dan amr yang sudah yang fi'il madi dan amr yang sudasi. Fi'lul madi wal amri sudasi. Fi'il madi dan amr sudasi dalam kurung yang 6 huruf. Contohnya istakhroja sama istakhrij atau istaghfara dan istaghfir. Contohnya apa? Istakhroja dan istakhrij atau istaghfara dan istaghfir. Nah, kalau kita jadikan kata-kata di atas di tengah, maka kita kasih aja wawu. Wawu ini untuk contoh yang gampang. Menjadi wastakhroja, wastakhrij, wastaghfara, wastaghfir. Itu kan? Wastakhroja, wastakhrij, wastaghfara, wastaghfir. Nah, Kalau wawunya dibuang, kita jadikan semua di awal kata, awal ngucap, menjadi istakhroja, berhenti bernapas. Istakhrij, istakfaro, berhenti bernapas. Istakfir. Nah, barakallahu fikum. Sekarang berikutnya, pada isim, tadi pada fi'il kan? Pada isim. Masih kiasi ya? Masih kiasi kan? Nah, sekarang pada isim. Pada isim. Satu, isim masdar untuk fi'il khumasi. Isim masdar untuk fi'il khumasi. Fi'il khumasi berarti fi'il yang lima huruf. Fi'il yang terdiri dari lima huruf, yaitu penyusun katanya dari lima huruf. Nah, lima huruf dari sisi melihat kepada fi'il madi. Isim masdar untuk fi'il khumasi dalam kurung yang terdiri dari lima huruf untuk fi'il madinya. Contohnya, intilakun, intilakun, intilakun. Tadi kan kita baca fi'il madinya apa? Intolako. Fi'il amrnya apa? Intolik. Nah, sekarang masdarnya juga masuk menjadi intilakun. Nah, intilakun. Kalau kita kasih wawu menjadi wantilakun, wantilakun, gitu kan? Wantilakun. Kalau kasih wawu, kalau wawunya dibuang menjadi intilakun. Nah, barakallahu fikum. Meskipun antum belum menghafal semua yang ditulis sekarang, tapi suatu ketika kita masuk ke bab-bab ini, kata-kata ini nanti akan diingatkan. Dulu rangkumannya pernah ditulis. Ini masuk dalam hamzah apa? Hamzah wasal, gitu kan? Nah, itu untuk itu tujuannya tulis sekarang. Yang kedua, isim masdar untuk fiil sudasi. Isim masdar untuk fiil sudasi. Isim masdar untuk fiil sudasi, yaitu yang terdiri dari 6 huruf. Untuk yang terdiri dari 6 huruf ya. Isim masdar untuk fi'il sudasi, yaitu yang terdiri dari 6 huruf. 6 huruf yang dimaksud dari sisi apa? Fi'il madinya. Nah, contohnya apa? Yang sudah kita baca di fi'il madi istakhroja kan? Menjadi contohnya istikhrajun. Istikhrajun contohnya. Terus juga tadi kita kasih contoh istighfaro ya. Berarti contohnya istighfarun. Contohnya apa? Istikhrajun, ada alifnya. Sebelum huruf terakhir ada alif. Istikhrajun sama istighfarun. Istikhrajun sama istighfarun. Istikhrajun sama istighfarun. Istikhrajun dan istikhrajun istighfarun. Kalau kita kasih wawu, maksudnya supaya hamzahnya di tengah kata, di tengah antar kata, menjadi wastikhrajun wastighfarun. Nah, itu kan? Kalau wawunya dibuang, kita baca istikhrajun istighfarun. Nah. Berikutnya pada huruf. Pada huruf sekarang. Jadi pada fi'il sudah, pada isim sudah, sekarang pada huruf. Yuk. Al. Boleh antum tulis dalam kurung al-ma'rifat. Baik ma'rifat jinsiyah, ahdiyah, atau ahdiyah dikri, atau dihni, atau dan seterusnya. Yang penting al pada isim. Al. Kitabun menjadi apa? Al-kitabu. Qalamun menjadi al-qalamu. Kita sering ucap alif lam. Kan gitu. Tapi hakikatnya bukan alif. Apa hakikatnya? Hamzah wasol. Ya, karena dalam pengucapan ada yang mengatakan alif lam. Nah, al-kitabun kasih alif lam menjadi apa? Al-kitabu, gitu kan? Kitabun kasih al menjadi apa? Al-kitabu. Nah, ada yang ucapnya al, ada yang ucap alif lam. Namun hakikatnya dia itu apa? Hamzah wasol. Itu hamzah wasol. Nah, itu pada huruf. Nah, sekarang sama'i yang kedua berarti ya. Yang pertama kan tadi tempat-tempat kiasi, yang kedua tempat-tempat sama'i. Yang kedua adalah tempat-tempat sama'i. Tempat-tempat sama'i, yaitu kata-kata yang terbatas pada yang telah terdengar oleh orang Arab mengucap ada hamzah wasalnya. Yaitu kata-kata yang terbatas, yaitu kata-kata yang terbatas yang telah didengar dari orang Arab bahwasanya itu ada hamzah wasalnya. Itu ringkasnya supaya mudah dipahami, itu pengertiannya. Yaitu kata-kata yang terbatas, maksudnya jumlahnya enggak banyak, terbatas ya. Yang telah didengar dari orang Arab, maksudnya siapa yang menentukan? Itu orang Arab yang menentukan, bukan sembarangan. Yang telah didengar dari orang Arab bahwasanya di kata itu ada hamzah wasalnya. Nah, dan orang Arab itu orang Arab yang zaman dahulu ya, yang barakallahu fikum. Yaitu kata-kata yang terbatas yang terdengar dari orang Arab bahwasanya kata tersebut ada hamzah wasalnya. Nah. Udah? Kata-kata ini ada 10. Nah, ini kata-kata ini ada 10. Ya, 10 ini harus dihafal. Ya, 10 ini. Kata-kata ini ada 10. Yang pertama, tulis 1, ismun. Ismun. Artinya apa ismun? Isim. Artinya gampangnya ismunnya isim, karena ada yang artikan isim itu nama. Nah, tapi sebetulnya lebih luas dari nama ismun. Nama malah ada bahasa yang lebih khusus, namanya apa? Alam. Alam itu nama. Alamun. Bisa juga tanda. Ulang. Yang pertama ismun. Yang kedua istun. Istun. Nah. Artinya apa istun? Antum lihat an aja artinya ini. Apa artinya? Iya, artinya itu artinya. Istun. Yang ketiga ibnun. Ibnun. Ismun dan ibnun sudah kan? Sudah masuk dalam pembahasan kita ya. Yang keempat ibnatun. Ibnun artinya anak laki-laki. Kalau ibnatun anak perempuan. Nah, ibnatun ini seringnya nanti dibaca bintun. Dari situ sebetulnya ibnatun. Hamzah wasalnya meskipun di awal kata enggak dibaca. Ibnatun jadi bintun. Asalnya ibnatun. Boleh baca ibnatun, boleh baca bintun. Ibnatun. Yang kedua, yang keberapa sekarang? Kelima. Ibnumun. Ibnumun ada mimnya. Ibnumun. Ibnumun mim. Perakhiran mim ada nunnya sebelum mim. Ibnumun artinya sama anak laki-laki. Mimnya untuk tambahan saja. Seperti ibnun artinya ibnumun itu sama dengan ibnun. Ibnumun. Yang keenam dan kucun sering keluar. Imruun. Imruun artinya laki-laki ya. Sama dengan rojulun. Imruun. Imruun, imruun. Yang ketujuh, imroatun. Sering keluar enggak imroatun? Sering kan? Imroatun. Yang ketujuh. Imruun berarti imruun tadi laki pria. Kalau imroatun wanita. Imruun pria, imroatun wanita. Yang kedelapan, ifnani, ifnani. Ifnani. Apa artinya? Wahidun isnani salasatun. Apa isnani? Dua. Nah, yang kesembilan isnatani. Isnatani. Apa artinya? Isnatani. Wahidatun isnatani. Berarti apa? Salasun. Dua ya. Dua untuk mu'annas. Kalau isnani dua untuk mudzakar laki-laki, kalau isnatani untuk mu'annas. Yang sepuluh terakhir aimunun. Aimunun dipakai untuk sumpah. Aimunun sini aimunullah, demi Allah. Aimunun. Nah, tulang ismun, istun, ibnun, ibnatun, ibnumun, imruun, imroatun, isnani, isnatani, aimunun. Atau aimunullah kalau mau di sambung dengan kata yang biasa dipakai, aimunullah. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang diawali dengan hamzah wasal. Kalau kita masukkan wawu, kita baca wasmun, wastun, wabnun, wabnumun, wabnumun, wamruun, wamruatun, wasnani, wasnatani, waimullah, waimunullah atau waimullah. Nunnya kadang hilang, kadang ada. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang sama ini hanya pada isim, tidak pada fiil dan pada huruf. Hanya pada apa? Isim. Yang apa ini? Sama'i. Berarti sama'i ini sudah terbatas. Kita enggak bisa memasukkan kata yang lain masuk ke situ, enggak bisa. Kalau qiyasi masih bisa kita masukkan. Qiyasi, karena qiyasi itu untuk qiyas, untuk ukurannya. Seperti tadi contohnya idrib, waftah sama waktub, kita bisa masukkan kata yang lain seperti ijlis. Kan gitu, seperti uknus dan seterusnya. Nah, kalau yang sama ini enggak bisa kita masukkan, sudah terbatas segitu. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Jadi itu kesimpulan dari apa? Hamzah, tentang hamzah. Hamzah pertama kita tadi dalam rangkuman diulang Abu Salma dari awal. Pakai mic, coba. Ya, rangkuman antum dibaca dari awal sambil ana luruskan yang salah. Apa Mas Dimas yang baca? Iya. Silakan, boleh Abu Salma, boleh Mas Dimas. Iya. Hamzah dibagi menjadi tiga. Hamzah dibagi menjadi tiga, yaitu Hamzah ibtidaiyah. Hamzah ibtidaiyah. Hamzah mutawasito, hamzah mutatorifa. Nah, kemudian hamzah ibtidaiyah dibagi menjadi dua. Hamzah ibtidaiyah yaitu yang awal terbagi menjadi dua, yaitu hamzah wasol atau sambung, hamzah qot'i atau putus. Hamzah putus. Iya, hamzah putus. Terus pengertian hamzah sambung yaitu hamzah yang yaitu ada terbaca ketika memulai suatu kata atau kalimat. Nah, dan tidak terbaca ketika di tengah kalimat atau antar kata. Contoh ismun dan wasmun. Wasmun, ya. Ismun itu pada awal, wasmun itu hamzahnya di tengah. Tengah, ya. Terus yang kedua tempat-tempat adanya hamzah wasol. Tempat-tempat adanya hamzah wasol. Nah, hamzah wasol diberi apa itu? Hamzah wasol diberi huruf sol di atasnya biasanya. Oh, gitu. Ditulis ya, hamzah wasol diberi tanda di atasnya huruf sol. Kalau hamzah yang putus di atasnya diberi tanda ain. Kepala ain. Kalau tadi kepala sod yang sekarang kepala sod ya. Nah, terus itu tanda ya. Sekarang tempat-tempat hamzah wasol terbagi menjadi dua. Tempat-tempat hamzah wasol terbagi menjadi dua, yaitu pertama qiyasi. Qiyasi itu tempat, yaitu tempat yang memiliki banyak contoh. Iya. Kalau sesuai selagi atau yes, masih masuk dalam ukurannya atau kias yang burung kias. Nah, iya. Yang pertama pada fiil. Pada fiil, yaitu dibagi menjadi empat. Fiil amr sulasi tiga huruf. Bisa dibagi. Pertama pada fiil, ya satu. Pada fiil. Fiil amr sulasi. Fiil amr sulasi. Tiga huruf. Fiil amr yang jumlahnya tiga huruf. Iya. Contohnya? Contohnya iftah. Iftah, uktub. Uktub dan idrib. Nah, kemudian yang kedua fi'il madi dan amr khumasi. Khumasi. Lima huruf. Yang terdiri dari lima huruf. Nah, Intolako dan intoliko. Intolik. Sukun, intolik. Oh iya, intolik ya. Nah, yang ketiga fi'il madi dan amr sulasi. Fi'il madi dan amr sudasi. Yaitu yang enam huruf. Yang enam huruf. Contohnya Istakhroja. Istagfaro. Enam. Istakhroja, istakhrij, istagfaro, istagfir. Enam. Kemudian yang kedua pada isim. Enam. Yang qiyasi masih, yaitu satu pada isim masdar untuk fi'il khumsi. Khumasi ya. Contohnya terdiri dari huruf intilakun. Nah, yang kedua, isim masdar untuk fiil sudasi 6 huruf. Istikhrajun, istighfarun dan istighfarun. Nah, yang ketiga pada huruf yaitu alif lam ma'rifat. Barakallahu fikum. Dan juga pada al-batta ya, menurut pendapat yang kuat. Nah, terus kemudian tempat yang kedua yaitu sama'i. Sama'i. Nah, kata-kata yang terbatas yang telah didengar dari orang Arab, bahwasannya di situ ada hamzah wasolnya. Kata-kata ini ada 10. Terbatas pada 10 kata. Yaitu pertama ismun, artinya isim. Yang kedua istun, istun, artinya apa sih? Pantat. Ya, yang ketiga ibnun, putra. Ibnatun, putri. Ya. Ibnumun, putra juga, putra. Putra. Ya. Imru'un, pria. Ya. Imro'atun, wanita. Ya. Ithnani. Ya. Dua untuk muzakkar. Ithnatani. Dua untuk mu'anas. Terus ibnumun. Aimunun atau ditulis aimunullahi. Aimunullahi. Nah, untuk sumpah itu artinya demi Allah. Demi Allah. Nah, itu ya. Ya, cukup. Yeah. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan besok. Nah, dan hari ini melebihi batas ya, karena tanggung untuk menulis ini sih, rangkuman dari hamzah wasal. Insyaallah besok kita usahakan sesuai dengan jadwal, yaitu 40 menit kurang lebihnya. Nah, barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Apabila ada kesalahan mohon diingatkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.